بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نواصل درسنا kita lanjutkan pembacaan kita terhadap kitab Sahih Bukhari. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Beh, siapa namanya Imam Bukhari? Abu Abbad. Abu Dafa. Hah? Abdullah. Bula. Akh Arif. Al-Imam Al-Bukhari. Masmuhu. Mana Pak Amir? Siapa Pak Amir? الحمد لله يهديكم الله يسلمك لا إله إلا الله سبحان الله أرسل أرسل الإمام البخاري ما اسمه Abu Khamsa Al-Imam Al-Bukhari. Antum kan setiap pekan ada pengumuman Daras Sahih Bukhari, libur Daras Sahih Bukhari. Pokoknya setiap pekan ada. Kalau enggak libur ya daras. Nah, Abu Syarif Abu Ali Al-Imam Al-Bukhari. Naam, ahsanta barakallahu. Muhammad ibn Ismail. Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim Al-Bukhari Al-Ju'fi maulahu. Ya. Abdullah itu kunyahnya Abu Abdillah. Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail. Baik. Barakallahu fikum. Qala haddatsana Al-Makki ibn Ibrahim. Al-Makki itu bukan nisbah kepada kota Makkah. Kita mengetahui orang Makkah, ya. Kita orang Indonesia dinisbahkan kepada Indonesia berarti misalnya Muhammad Al-Indonesia atau Al-Indonesi. Nah, sahabat dari Ansar Mu'ad ibnu Jabal Al-Ansari. Nah, Al-Madani disebutkan pada kota Madinah. Sama orang Makkah juga dinisbatkan apa? Al-Makki misalnya, Fulan bin Fulan Al-Makki. Tetapi ini Al-Makki di sini bukan nisbah kepada kota Makkah. Memang asli namanya Al-Makki. Nah, Al-Makki ibnu Ibrahim min kibari masyayikhil Imam Al-Bukhari. Al-Makki ibnu Ibrahim termasuk imam atau syekh dari Al-Imam Al-Bukhari yang senior. Makanya Al-Imam Al-Bukhari banyak meriwayatkan hadis dari Al-Makki ibnu Ibrahim ini sanadnya tinggi. Al-Maki bin Ibrahim itu termasuk di antara masyayikh al-Imam al-Bukhari, yang di mana Imam Bukhari meriwayatkan dari mereka hadis-hadis itu sanadnya hanya tiga. Antara Imam Bukhari dan Rasul alaihi salatu wasalam itu cuma tiga. Fulan, an fulan, an fulan, kemudian Rasulullah. Nah, min sulafiyat. Makanya Imam Bukhari ini sanadnya termasuk tinggi, luar biasa. Di antaranya Al-Maki bin Ibrahim. Al-Imam Bukhari meriwayatkan Al-Maki bin Ibrahim. Al-Maki bin Ibrahim memiliki syekh yang bernama Yazid ibn Abi Ubaid. Yazid ibn Abi Ubaid, syekhnya adalah sahabat yang bernama Salamah ibn al-Aqwa. Nah, Salamah ibn al-Aqwa. Ini sahabi. Ma'ruf ya, Salamah ibn al-Aqwa ini sahabi yang terkenal apa? Kecepatannya dalam berlari. Pernah suatu ketika pulang dari peperangan, lari balapan dengan sahabat yang lain menunggang kuda. Kalah yang naik kuda. Nah, ini Salamah ibn al-Aqwa. Sehingga sanad yang dibawakan oleh Bukhari dari syekhnya ini Al-Maki ibn Ibrahim, ya, pada beberapa sanad-sanadnya ini luar biasa. Hanya tiga perantaranya. Al-Imam Muslim tidak memiliki sulafiyah. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala ma'a fadlihi wa jalalatihi, tetapi tidak memiliki sulafiyah. Imam Muslim paling sedikit penghubung antara beliau rahimahullahu taala dengan Ar-Rasul alaihi salatu wasallam 4. Adapun Al-Imam Al-Bukhari 3. Nah, di antaranya Al-Maki bin Ibrahim. Qala haddatsana Al-Maki bin Ibrahim, qala akhbarana Hamdalah ibn Abi Sufyan an Salim. Salim di sini Salim ibnu Abdullah ibni Umar. Nah, putra dari sahabi Abdullah bin Umar. Qala sami'tu Abu Hurairah. Dari sini kita mengetahui bahwa Salim, walaupun riwayatnya yang paling banyak meriwayatkan dari bapaknya yaitu Abdullah bin Umar, tapi Salim pun tidak mencukupkan hanya meriwayatkan dari bapaknya, mengambil dari sahabat yang lain juga, di antaranya Abu Hurairah. Sami'tu Abu Hurairah. Abu Hurairah masmuhu. Abu Hurairah. Ari. Abu Hurairah. Siapa namanya? Abdullah. Untuk satu mazhab dengan Abu Dafa'i. Pokok bingung-bingung siapa namanya, sebut aja Abdul. Labas. Nah, Al-Imam, Abu Hurairah. Awaluddin. Abu Hurairah masmu. Abu Hurairah. Aina Arif. Ra'aitu qabla qalil. Naam, inda ya Arif. Naam. Naam. Tidak diketahui. Naam, ahsanta barakallahu. Hadza huwa ar-rajih. Abu Hurairah lam yu'raf ismuhu ala sahih. Walaupun sebagian ulama merajihkan bahwa namanya Abdurrahman bin Sakhr. Nah, tapi ala sahih Abu Hurairah lam yu'raf ismu. Masyuhratihi. Bersamaan dengan popularitasnya, siapa yang tidak mengetahui Abu Hurairah? Hafidz sahabah. Nah, tetapi ala sahih tidak diketahui. Tidak ada sanad yang sahih satupun yang menjelaskan bahwa nama Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhr. Nah, ahsan tabarakallah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Yukbadul ilmu wa yadharul jahlu wal fitanu wa yakthurul harju. Kila ya Rasulullah wa mal harju, faqala hakadha biyadihi faharrafaha. Akan faknam ka'annahu yuridul qatl. Ini sekarang kita masih berada di bab yang menjelaskan tentang seorang mufti, seorang alim ditanya dengan pertanyaan, kemudian menjawab, berfatwa, tapi jawabannya dengan isyarat. Ya. Bab man ajabal futya bi isyaratil yad war ra's. Nah. Di sini Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan yukbadul ilm. Ilmu itu nanti akan dicabut. Dan tentunya ilmu itu dicabutnya dengan bimauti al-ulama, dengan meninggalnya para ulama. Wayadharul jahlu wal fitan. Ini konsekuensi lawazim dari ilmu ketika semakin berkurang, ya sudah. Sebagaimana ucapan para salaf? Kalau ada sunnah, ada sunnah satu yang mati, maka akan muncul bid'ah yang serupa. Nah, sama dengan ilmu. Ketika ilmu ini semakin berkurang dan semakin berkurang, ulama semakin sedikit dan semakin sedikit, al-aksu bil-aks. Maka yang ada, ya kejahilan yang akan bertambah banyak. Kalau sudah di dunia diliputi dengan kejahilan, kebodohan, khalas. Nah, kali ini disebutkan yukbadul ilmu wa yadharul jahlu wal fitan. Ketika ilmu diangkat, ketika ilmu digenggam, artinya telah berkurang, yadharul jahlu wal fitan. Yang akan tampak, yang akan mendominasi adalah kebodohan, al-jahal dan fitan. Nah, fitnah bermacam-macam. Fitnatus syubhat wa fitnatus syahwat. Fitnatus syubhat ada akhtar. Nah, ini lebih membahayakan. Seseorang terkena syubhat, zahiruhu as-salah, tampaknya dia seorang yang saleh. Nah, tapi i'tiqadu, keyakinan dia, wa aqidatuhu, akidahnya dia, wa manhajuhu fasid. Nah, rusak. Fitnatus syubhat. Makanya para ulama menyebutkan al-qulub da'ifah wa syubha khattafah. Salah satu kita menghindari fitnatus syubhat, jangan merasa pede, jangan merasa yakin, untuk kemudian kita merasa bisa menjawab atau merasa bisa mendebat atau merasa bisa mengatasi syubhat tersebut. Walaupun itu datangnya dari orang-orang yang menurut kita kesesatannya sudah nyata sekali. Nah, sufi atau tablighi wal'iyadzu billah. Bakam mimman yantasibu ilal ilam, berapa banyak orang-orang yang keilmuannya ketika itu diakui. Ya subhanallah. Faidah huwa yudafi an jama'at tabligh. Ternyata dia membela jama'at tabligh. Seperti Syekh Bakar Abu Zaid. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi hadana Allah wa iyyah. Kitab-kitabnya dipuji oleh para ulama, di antara Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Memiliki kitab tafsir. Memiliki kitab tafsir ringkas. Nah, Syekh Muqbil memujinya. Sampai sekarang masih hidup usia yang sudah luar biasa. Sudah tua sekali. Dalam permasalahan menulis kita juga Minhajul Muslim. Ada yang tahu kitabnya segini? Nah, Minhajul Muslim. Kitab yang dipuji juga oleh para ulama ketika itu. Ternyata sekarang membela jamaah tabligh. Aqsama billah. Bersumpah demi Allah katanya, "Ma tahta adimis sama firqatun afdal min jamaah tabligh." Tidak ada di bawah naungan langit sebuah kelompok yang lebih bagus dari jamaah tabligh. Padahal jamaah tabligh siapa? Nah, ini al-qulub, ya, syubhat, menyambar-nyambar. Kita jangan merasa tenang selama kita masih hidup seperti itu. Maka barakallahu fiik, hati-hati ketika kita kadang mendengar ucapan atau omongan syubhat intinya dari orang-orang sekitar kita, dari kalangan ahlul inhiraf, orang-orang yang menyimpang. Nah, ini hati-hati untuk kemudian kita membacanya, ya, atau kemudian kita menyampaikan kepada orang lain, terkhusus apabila di dalam majelis yang di situ dikhawatirkan ada orang-orang yang masih belum paham. Mungkin kita bisa terhindar dari syubhat ini, tetapi orang lain yang mendengar, istri kita, anak-anak kita, saudara kita, padahal siapa? Sufi. Ustaz itu siapa namanya, si Habib, siapa itu? Alwi Khan, Majelis Ahbabur Rasul. Ya. Nah, oh ini syubhatnya kencang juga ini orang ini. Nah, syaitan minal ins. Ini orang syaitan minal ins. Syaitan itu ada dari kalangan manusia. Seperti ini. Tetapi itu tadi. Wa ya subhanallah, ana dapat info dari atau dapat khabar dari beberapa ikhwan. Ini orang-orang roja ini merasa itu tadi. Didatangi oleh ustaznya, debat kalah. Sama persis seperti siapa? Firanda. Nah, debat dengan kiai sufi, nah, di depan khalayak umum, disiarkan di radio, bahkan ada TV-nya ya, ada videonya, kalah debat. Nah, bikin malu. Imam Malik, kita memiliki kudwa Imam Malik ya. Walaupun pada beberapa kondisi dijelaskan oleh para ulama, terkadang debat itu diperlukan, tetapi hukum asalnya termasuk dari usul ahlu sunnah wal jamaah yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam usul sunnahnya, itu agama kita itu ijtinab anil mira wal jadal, menjauhi dari jidal. Berupa pada kondisi-kondisi tertentu disyariatkan. Nah, Imam Ahmad mengatakan, datang seorang bertanya kepada Imam Ahmad, ya, ingin bertanya kepada Imam Ahmad tentang satu ayat. Hah? Imam Ahmad ingin tanya, ini orang siapa ini? Kalau kamu mengalahkan aku bagaimana? Ya, kata orang ini, ya kamu ikut aku. Wa in ghalabtuka, kalau aku mengalahkan kamu gimana? Ya, tabaktuka, ya aku ikut kamu. Debat, menghindari Imam Malik. Padahal siapa Imam Malik? Nah, mengatakan, idhab ila syaki mitlik, fa inni ala sahabat bidini. Pergi engkau kepada orang yang ragu-ragu seperti engkau, karena sungguhnya aku gak butuh debat. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Ini fitnah yang pertama, fitnah syubhat. Fitnah syahwat, walaupun bukan seperti syubhat, tetapi jangan ada di antara kita yang kemudian tidak memperhatikan permasalahan fitnah syahwat. Asyahwat ya ikhwan, bukan hanya permasalahan zina, bukan hanya permasalahan hubbud dunia wa tanafus fiha, berlomba-lomba dalam mencari dunia, tapi banyak cakupannya. Nah, tentu kita tidak menyangka termasuk dari fitnah syahwat la fitnatun nisa. Berapa banyak dari dosa besar zina, awalnya dari mata, pandangan mata. Ketika panah mata sudah sampai ke dalam hati kita, berlanjut atas mata ke hati, terus turun-turun ke bawah. Nah, wal'iyadzu billah. Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, mata raktu fitnatan adara lar-rijal minan nisa. Aku tidak meninggalkan sebuah fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki dari fitnah tunisa. Baik, ini sudah jelas. Tetapi yang juga perlu kita untuk perhatikan ya ikhwan, permasalahan fitnah tu syahwat adalah permasalahan al-qulub. Hasad, su'udzon, anani. Tahu untuk anani, anani maunya sendiri, gak mau peduli dengan orang. Nah, fakat yurid maslahatahu fakat, maunya maslahat buat dirinya. Gak ada yang namanya tafahum, gak ada yang namanya mau tanazul, gak ada yang namanya mau ta'awun. Kalau sudah bukan maslahat dirinya, gak peduli. Nah, hasad, dengki, iri, su'udzon, ini banyak terjadi di antara kita. An-namimah, tanpa disadari. Namimah, apa itu namimah? Naklul kalam ala wajihil ifsad. Ini namimah. Kita menukilkan kalam, walaupun kalam itu jujur, tetapi kalau itu dimaksudkan itu akhirnya membuat kerusakan. Hati-hati, ini termasuk bagian dari namimah. Nah, sehingga barakallahu fikum, permasalahan hati ini penting. Nah, ukhuwah kita jaga, tapi juga bersamaan itu qabul haq. Nah, untuk hati kita ini dibiasakan ya ikhwan untuk menerima al-haq. Betapapun pahitnya al-haq tersebut, kalau memang itu hak, terima. Betapapun orang yang menasihati kita atau orang yang menyampaikan kepada kita dalam keadaan marah, dalam keadaan emosi, ternyata memang ini hak benar. Hati-hati, kalau dia itu al-haq, maka kaitannya bukan kita dari orang ini ke akhirnya kita gengsi, bukan. Al-haq min rabbik, kata Allah subhanahu wa ta'ala, al-haqku min rabbik, kebenaran itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita menolak al-haq, berarti kita menolak sesuatu yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya kata Rasulullah s.a.w. Al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Seperti ini akibat dari apa? Yubbadul ilm. Ilmu semakin mengecil, semakin sedikit. Ulama semakin berkurang. Nah, wayaksurul haraj, dan akan semakin banyak yang namanya al-harju. Kila ya Rasulullah, wa mal harju? Dikatakan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, apa itu al-haraj ya Rasulullah? Faqala hakadha biyadihi faharrafaha. Rasulullah alaihi salatu wasallam sudah disebutkan dalam tafsir yang lainnya, yaitu yadribu unuqahu, memberi isyarat di lehernya, yaitu maksudnya al-qatl. Ini syahid dari hadis. Faqala hakadha biyadihi faharrafaha, yaitu menggerakkan isyarat dengan tangannya. Ka'annahu yuridul qatl. Salala Rasulullah alaihi salatu wasallam menjelaskan yang dimaksud dengan haraj, tafsirnya adalah al-qatl. Seperti itu. Dan ini kita sudah bisa saksikan betapa banyak pembunuhan yang terjadi oleh ia. Nah, sangat murah darah seorang muslim di zaman sekarang. Nah, kehormatan seorang muslim sangat-sangat tidak dihargai. Orang sudah tidak ada takut kepada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimana permasalahan darah seorang muslim ini, sebagian ulama atau sebagian sahabat menjelaskan, wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannama khalidan fiha, ayat ini. Barang siapa yang membunuh seorang muslim, seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka, dia khalidan. Sebagian sahabat, di antara Ibnu Abbas, mengatakan bahwa membunuh jiwa itu la yukfar, dosa tidak diampuni. Nah, seperti itu. Berdasarkan ayat ini, walaupun alas sahih, membunuh jiwa yang lainnya ini termasuk dosa besar yang tentunya masih, kalau pelakunya tidak bertobat pun masih ada kemungkinan untuk diampuni. Nah, pelakunya kalau sebagian ulama mengatakan kafir, ini termasuk dari kekufuran. Tapi syahadnya di sini ya ikhwan, kita tidak membahas mana pendapat yang rajih. Tetapi ayat ini menjelaskan bahwa orang yang membunuh seorang muslim dengan sengaja diancam. Makanya ketika seorang membunuh, itu kalau dalam penegakan hukum syariat, ya dia dibunuh. Dia dibunuh kalau tidak diampuni oleh walinya. Tapi sekarang harga darah seorang muslim begitu ringan. Yang dimana Ibnu Umar mengatakan ketika melihat Ka'bah, wallahi la innaki na. La ma'azamaki manzilatan indallah. Betapa besarnya, betapa tingginya derajat engkau, kedudukan engkau di sisi Allah. Wadamul muslim asyad. Awkamakon. Ibnu Umar mengatakan ketika lihat Ka'bah, betapa luar biasa Ka'bah ini, betapa tinggi derajat. Tapi darah seorang muslim masih jauh lebih berharga. Seperti itu. Nah, ini hasil dari ketika ilmu ini berkurang. Baik. Qala haddatsana Musa ibn Ismail al-Minqari at-Tabuzaki thiqatun thabtun, wal Imam al-Bukhari banyak meriwayatkan dari Musa ibn Ismail. Qala haddatsana Wuhayb wa Wuhayb ibn Khalid. Sebenarnya para ulama, Wuhayb ini thiqatun thabtun mutkinun. Hafalannya betul-betul mutkin. Bukan hanya sekedar karangkian kalimat, kata-katanya sak huruf-hurufnya. Nah, ini Wuhayb. Antum coba buka sejarahnya Wuhayb Ibnu Khalid. Kana qad sujin. Dahulu pernah dipenjara. Pandur ya ikhwan. Kehinaan dunia, ketinggian derajat dunia, itu bukan tolak ukur. Wah ya subhanallah, kita lihat orang fulan, wah diberi kemudahan. Yang satunya kasihan, enggak selesai perkaranya. Nah, ini persis dengan perkataan yang dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah, nah, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu fayaqulu rabbi akraman. Nah, wa'amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahad. Ini manusia. Ketika masyaallah urusan dunianya sukses, Allah memuliakan aku. Padahal ini sebenarnya juga ibtila, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Qarun, kita bisa mengetahui bagaimana Qarun diberi harta yang apabila kunci-kuncinya itu di atau perbendaharanya itu kunci-kuncinya dipegang oleh berapa banyak, latanu usbah, dibawa oleh berapa banyak, saking besarnya perbendaharanya, kunci itu dipegang bukan hanya satu orang, beberapa orang buka pintunya. Nah, ini sementara Wuhayb. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam urusan dunia kita bisa lihat. Sehingga la ahad yaghtar bidunia. Jangan ada orang yang tertipu dengan dunia. Nah, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, mal faqra akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang khawatirkan terhadap kalian. Walakin akhsha alaikum an tubsata dunya fatanafasu fiha. Tapi aku khawatirkan untuk kemudian dibuka pintu-pintu dunia. Tabihu ya ikhwan. Hati-hati. Ketika dibuka pintu-pintu dunia bagi kita, sekedar ini sudah enggak ada salah, enggak ada benar. Bukan perkara yang kemudian itu dosa ataupun mendapatkan pahala, sekedar ini. Tetapi dilihat, dibukanya pintu-pintu dunia ini merupakan fitnah bagi kita. Apakah kita menjadi hamba yang bersyukur ataukah kita menjadi hamba yang kafir terhadap nikmat ini? Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak mengkhawatirkan hadap sahabat untuk kemudian fakir mereka. Tapi ketika tubsata dunia, dibuka pintu-pintu dunia, kemudian mereka berlomba-lomba dalam dunia ini. Nah, ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Hayatuhu fi sijen. Kehidupannya banyak, meninggalnya pun sampai di sijen. Sampai-sampai belum sempat menikah. Bagaimana mau menikah? Isinya di penjara terus. Nah, sebagian mungkin itu Syekhul Islam enggak menikah. Nah, ini salah menempatkan sesuatu di beberapa tempatnya. Dilihat sejarahnya. Syekhul Islam sejarahnya dipenuhi dengan jihad, selesai jihad di penjara lagi. Penjara. Mungkin penjara bagi sebagian orang adalah kehinaan di dunia. Tetapi kehinaan di dunia bukan tolak ukur. Kesuksesan dan kebahagiaan di dunia bukan tolak ukur. Sahih. Terkadang seseorang ketika mendapatkan popularitas dunia, ini salah satu tanda dan alamat kebaikan dia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tilka bushra ajilah, yang demikian ini ketika seorang dikenal ilmunya, masya Allah. Kata Rasulullah SAW, tilka bushra ajilah, itu adalah kabar gembira yang didahulukan, tetapi bukan tolak ukur. Wakam min nabi lam yu'raf. Siapa ada orang yang mengaku lebih afdal dari nabi? Coba lihat, ada di antara nabi yang kita enggak tahu sama sekali. Dan memang Allah sembunyikan, artinya Allah tidak sebutkan namanya. Nah, tetapi nabi menjadi seorang nabi. Orang yang dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Sehingga tabihu ya ikhwan, kita dunia ini jangan kemudian jadikan patokan. Tentang yang namanya zuhud. Zuhud itu, nah ini juga la tafrid wal ifrat. Jangan bermuda-mudaan, jangan berlebihan. Bukan berarti zuhud seperti jamaah tabligh. Pakaian compang-camping. Badan bau enggak mandi. Nah, zuhud katanya alasannya. Lah, zuhud itu adalah kita, tangan kita ini tidak mengadahkan kepada manusia. Nah, bukan berarti kemudian dunia ini kita berlepas sama sekali dari dunia. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Jangan kau melupakan bagian duniamu. Nah, tetapi dunia ini perlu di-manage dengan benar. Antum lihat coba. Kalau sudah urusannya dagang kadang, nah ini, ya subhanallah, memang banyak berdoa ya ikhwan. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana lati. Kadang iri. Nah, saudaranya dagang seperti ini, yang ini gagal. Atau dalam masalah-masalah yang lainnya, kenapa dia boleh, yang ini enggak boleh. Wah, urusannya urusan dunia, bukan urusan akhirat. Nah, akhirnya memang dunia ini mal'unah, terlaknat. Kecuali yang disebut oleh Rasulullah SAW. Qala haddatsana Hisham. Hisham bin Urwa bin Zubair. An Fatimah. Hisham bin Urwa bin Zubair ibn al-Awwam. An Fatimah. Fatimah bintul Mundhir, ini istrinya sendiri. Ya. Fatimah bintul Mundhir ibn Zubair. Antum lihat, dapat sepupunya, wa sepupunya, istrinya sendiri seorang muhaddithah. Luar biasa. Nah, wa Hisham alim, wa zaujatuh istrinya seorang alim juga. Ni'mal ahl. Nah, keluarga yang luar biasa, dipenuhi dengan ilmu. Tapi bukan berarti dipenuhi dengan ilmu, terkadang sebagian wanita berlebihan semangatnya menuntut ilmu. Nah, ini sebagian ya. Yang sebagiannya ada yang menggembosi suaminya. Yang sebagiannya semangatnya luar biasa, tapi yang disayangkan semangat ini akhirnya terkadang melalaikan dia dari kewajiban-kewajiban. Nah, terkhusus yang sudah berumah tangga, baik, menurut ilmu bagus, tidak ada orang yang mengingkari ini. Semangat dalam ilmu ini juga luar biasa. Mana ada orang yang mengingkari hal ini? Tapi yang perlu kita ketahui, menuntut ilmu itu agar kita tahu hak-hak kita dan kewajiban-kewajiban kita. Itu fungsinya kita menuntut ilmu. Kalau kita menuntut ilmu, kemudian akhirnya melalaikan dari kewajiban-kewajiban kita, apa faedahnya? Nah, sehingga terkadang para ummahat punya ilmu, mah-mah saja. Rumah tangganya gak terawat. Ya, rumahnya kurang terawat, anak-anaknya kurang terurus, misal. Nah, ini ada di beberapa tempat seperti itu. Nah, wah, suaminya butuh terhadap pelayanan dia. Nah, suaminya kerja pulang capek, butuh untuk dilayani, butuh untuk ditemani. Butuh yang lain-lain. Nah, tentunya yang hal seperti ini perlu banyak-banyak introspeksi, menuntut ilmunya sudah ikhlas apa enggak. Nah, ini Hisham meriwayatkan dari istrinya Fatimah, Fatimah bintul Mundir, suami istri muhaddits, luar biasa. Oh, yang lebih luar biasa lagi, ini suami meriwayatkan dari istri. An Asma. Nah, Fatimah dengan Asma apa hubungannya? Ada yang tahu kira-kira? Fatimah bintul Mundir ibn Zubair. Nah, siapa yang bisa? Nah, ini Asma, Asma bintu Abi Bakar. Apa hubungannya? Hah? Hah? Cucunya? Ya? Hubungannya Asma dengan Fatimah atau Fatimah dengan Asma? Fatimah cucunya Asma. Nah, Mahsan Babar. Tahu ya? Siapa istrinya Zubair? Zubair bin Awam. Siapa Abu Khadijah? Istrinya sahabat Zubair bin Awam. Istrinya Zubair. Ibunya Abdullah bin Zubair. Asma. Asma bintu Abi Bakar. Ini Fatimah bintul Mundir ibni Zubair. Ya kan? Berarti Fatimah ini cucunya Zubair. Coba antum melihat sekarang. Ini memang luar biasa, keluarga yang barokah Zubair bin Awam. Nah, keturunannya menjadi para ulama, bahkan yang perempuan-perempuannya. Wasa istri-istrinya, nah luar biasa. Nah, Zubair bin Awam punya istri Asma bintu Abi Bakar. Nah, punya anak Abdullah bin Zubair sahabat, punya anak lagi yang lainnya. Urwah. Punya anak yang lainnya lagi Mundir, punya cucu Hisham, punya cucu Fatimah. Nah, ini apakah kemudian hasil seperti itu aja? sekedar taufik dari Allah, artinya hidayah, khalas, tidak ada usaha dari manusia. Nah, keluarga yang saleh, mudah-mudahan Allah jadikan keluarga-keluarga kita jadi keluarga yang saleh. Qalat ataitu Aisyah wa hiya tusalli fa qultu ma sya'nun nas. Asma bintu Abi Bakar datang kepada Aisyah. Asma dan Aisyah apa hubungannya Pak Amir? Jangan enggak dulu, antum tenang dulu, enggak usah grogi dulu. Asma bintu Abi Bakar dengan Aisyah. Bintu Abi Bakar, hubungannya apa? Antum tahu Aisyah, Pak Amir? Putrinya siapa? Hah? Aisyah, istri Rasulullah, itu putrinya siapa? Putrinya Abu Bakar. Nah, hubungannya dengan Asma apa? Tali apa? Hubungannya, nah, apa hubungannya Asma dengan Aisyah? Bibinya atau khala atau amma atau anaknya atau cucu atau apa? Apa Amir? Bibinya Abu Khansa apa? Hah? Saudarinya kan Asma bintu Abi Bakar. Artinya Asma putrinya Abu Bakar. Ini Aisyah bintu Abi Bakar, saudara. Tapi Asma dengan Aisyah ini beda ibu. Ya. Ibunya Aisyah itu Ummu Rumman. Nah, adapun ibunya Asma ketika itu kafirah. Nah, man tidak tahu apakah setelah itu masuk Islam, tapi yang pasti beda ibu. Wa Abdurrahman bin Abu Bakar, ya, ibunya lain lagi. Nah, coba antum lihat ini Abu Bakar. Ini seorang Abu Bakar, afdalun nas fi hadhil ummah ba'da Rasul alaihi salatu wassalam. Istrinya banyak. Seperti ini. Ya, kita bekerja. Nah, anak enggak menoleh ke kanan anak. Nah, barakallahu fikum. Bertanya kepada Aisyah dalam keadaan Aisyah sedang sholat. Kenapa manusia, para sahabat berbondong-bondong? Aisyah sedang sholat, Asma bertanya. Seperti itu. Dari sini kita mau tanya pertanyaan, apa hukumnya mengajak bicara orang yang sedang sholat? Ya, maka dijawab, hukum asalnya enggak boleh. Tetapi ketika dibutuhkan dalam kondisi-kondisi tertentu, maka seperti ini enggak ada masalah. Nah, Rasulullah alaihi salatu wasalam menjawab salam orang yang masuk ke dalam masjid, dijawab dengan isyarat. Seperti itu. Asma bintu Abi Bakar datang kepada Aisyah, dalam keadaan Aisyah sedang sholat, dijawab dengan isyarat. Bertanya, ada apa ini manusia kok berbondong-bondong datang? Fa'asyarat ilas sama. Maka Aisyah menunjuk ke langit, ketika itu terjadi ada khusuf, gerhana. Ya, ada gerhana bulan atau gerhana matahari. Fa'idhan nasu qiyam. Ternyata Asma melihat manusia memang lagi sholat. Faqalat subhanallah. Nah, bertasbih kepada Allah melihat khusuf. Qultu ayatun. Maka Asma mengatakan ini sebuah tanda-tanda. Dari artinya tanda, dari tanda-tanda keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'asyarat bira'siha. Nah ini, syahidnya di sini. Asma bertanya kepada Aisyah. Aisyah sedang sholat, yang pertama memberi isyarat ke atas langit. Sekarang Asma bertanya lagi, ini adakah atau tanda-tanda kebesaran Allah? Isyarat lagi dengan kepalanya, yang artinya na'am ya. Seperti itu. Faqumtu hatta tajallani al-ghasyu. Maka aku bangun sampai tajallani al-ghasyu. Yaitu tajallani al-ghasyu yang tertutupi sudah terlewat. Nah, ya, artinya mata tersebut sudah selesai. Fajal tu asub wala ra'si alma. Maka aku kemudian memulai untuk menuangkan air di atas kepalaku. Fahamidallah azza wa jalla Nabi sallallahu alaihi wasallam wasna alaihi summa qala. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam bertahmid pada Allah, memujinya sembari mengatakan ma min syai'in lam akun uritu illa ra'aitu fi maqami. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, tidaklah ada sesuatu yang tidaklah aku diperlihatkan kecuali aku sekarang melihatnya dalam posisiku ini. Ditunjukkan perkara-perkara gaib. Hattal jannatu wan nar. Rasul alaihi salatu wasallam diperlihatkan al jannah dan an nar. Fa uhiya ilayya annakum tuftanuna fi quburikum misla aw qariba la adri ayya dhalika qalat asma min fitnatil masiihid dajjal. Maka sekarang diwahyukan kepada aku bahwa sesungguhnya kalian nanti akan difitnah dalam kuburan-kuburan kalian. Fitnatu al-qabr itu apa? Hah? Apa? Fitnatul qabr? Apa bedanya fitnatul qabr dengan azabul qabr? Ada yang tahu? Akhnafal? Ya? Pertanyaan apa? Nah, ahsan tabarakallah. Ini fitnatul qabr. Beda ya fitnatul qabr dengan azabul qabr. Fitnatul qabr itu ini. Tiga pertanyaan yang nanti akan diajukan oleh kedua malaikat kepada setiap orang yang masuk dalam alam barzakh. Ini fitnatul qabr. Kalian akan difitnah dalam kuburan-kuburan kalian seperti ini. Kemudian perawi ragu apakah yang dibilangkan itu adalah misla atau qarib. Tapi kalau ini mana yang sama? Yaitu berkata Asma seperti fitnahnya Al-Masih Dajjal. Maka dikatakan dalam fitnah kubur ini, ma ilmuka bihadar rajul. Apa yang kau ketahui tentang orang ini? Fa ammal mu'min awil mukin la adri bi ayyihi maqalat au bi'alladhi bi ayyihima qalat asma fa yaqul huwa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ana bil bayyinat wal huda fa ajabna wattaba'na huwa Muhammadun. Nah, ayo qal nam salihan. Ini fitnatul qabr. Ketika seorang ditanya apa yang kau ketahui tentang orang ini, yaitu Rasul alaihi salatu wassalam, adapun seorang mukmin, ya, dia akan jawab Muhammad Rasulullah datang kepada kami dengan bil bayyinat wal huda. Maka kami menjawabnya panggilan, artinya menyambut seruan dan dakwah Rasul alaihi salatu wassalam dan kami mengikutinya. Maka dikatakan kepada orang ini nam salihan. Dalam kuburnya tidur, dalam keadaan kalian saleh, kondisi engkau saleh. Nah, qad alimna in kunta la mukinan bihi. Kata malaikat, sebenarnya kami telah mengetahui engkau ketika dunia memang beriman dengan orang tersebut. Wa ammal munafiq awil murtab la adri ayya dhalika qalat asma fayaqul la adri. Sami'tu an-nas yaqulun syai'an faqultu. Ini intabihi akhwan. Bahayanya taklid atau ikut-ikutan. Nah, dikatakan di sini adapun seorang yang munafik atau murtab, orang yang ragu atau seorang munafik. Ditanya tentang siapa orang ini, la adri. Aku mendengar manusia berkata, ya sudah aku ikut. Walaupun ini umum sifatnya ya. Makanya kata Rasulullah SAW, al-hakim salata. Hakim itu ada tiga jenis. Yang pertama, memutuskan perkara dalam kondisi memang dia tidak ada ilmunya, fa'akhta. Ya seperti ini jahannam. Masuk dalam neraka jahannam. Nah, yang kedua, hakim memutuskan perkara di dalam keadaan ilmu, tapi benar, fa'asoba. Sudufa, kebetulan. Maka kata Rasulullah SAW apa juga? Sama jahannam. Seperti itu. Adapun hakim yang memutuskan perkara di atas ilmu, nah ini. Seperti itu. Sama dengan kita. Kita ketika beramal, berucap, berbuat, walaupun ternyata misalnya ada amalan kita atau ucapan kita yang kebetulan mencocoki sunnah, mencocoki al-haq. Nah, tapi kalau bukan di atas dilandasi ilmu, mayan pak. Ini. Aku mendengar manusia ya berkata syai'an, maka kita ikut berkata. Coba lihat, di akhirat nanti atau di alam kubur, jawabnya apa? La adri. Les, gak ada ilmu. Seperti itu. Sehingga ini hati-hati. Jangan kita ikut-ikutan dalam perkara yang kita tidak memiliki ilmunya. Entah itu benar atau salah. Intinya bukan pada hasil akhir, bukan hanya semata-mata itu. Tetapi bagaimana kita memperoleh hasil tersebut. Dari sini, kita mengetahui pentingnya ilmu dalam seluruh hal. Nah, jangan berkata sesuatu yang kita tidak ada ilmunya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu kana anhu mas'ula. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kau berbicara yang kau tidak memiliki ilmunya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, dilarang berbicara yang kita tidak ada ilmunya. Ini intinya. Walaupun misalnya benar, tetap salah. Walaupun misalnya benar, tetap salah. Kenapa? Gak ada ilmu. Yang dilarang itu berbicara, berbuat tanpa ilmu. Seperti itu. Barakallahu fiikum. Baik, bila hunah darsunah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan di persilakan. Apa? Dia benci pengertian imam. Oh, definisi dari imam. Kecuali siapa? Anas, Imam Malik. Nah, yang pertama definisi imam itu maksudnya imam gimana ini, Mas? Imam sholat, imamul muslimin, imam. Artinya siapa yang dikatakan sebagai pemimpin, amir? Al-imamah fiddin. Nah, imamah fiddin. Nah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan di antara mereka a'immatan, para imam. Yahduna bi amrina, mereka memberi petunjuk, mengajar manusia dengan dalam perkara-perkara kita dengan sebab apa? Yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqin. Ketika mereka bersabar dan yakin. Imamatuddin yaitu tentunya seorang yang artinya memiliki kedudukan, ya tentunya para ulama. Seperti itu. Siapa para ulama siapa? Yang memang mereka diakui ke keilmuannya. Baik, apakah semua bisa? Tinggal sekarang dia. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah bisa dikatakan imam. Al-Imam Abdul Aziz bin Baz. Nah, seperti itu. Imam Maduddin berarti dia memiliki posisi panutan dalam agama seperti itu. Nah, sehingga bukan hanya terbatas misalnya Imam Ahmad lah. Nah, intinya adalah para ulama yang di, mereka itu beramal dan berilmu dan diakui ke apa keimamahannya. Anak kurang paham maksud antum definisi banyak dari sisi apa? Kapan seorang bisa dapat gelar imam itu? Nah, ya intinya seperti itu. Anak juga kurang tahu persis maksudnya. Tapi yang pasti qala al-Imam an-Nawawi ya, karena seorang alim artinya ilmunya sudah masyaallah. Syekh bin Baz dengan imam. Nah, wa Syekh al-Albani imamul muhaddisin. Qala al-Imam al-Wadi'i, dia pun seperti itu. Syekh Mukbil. Nah. Ini yang kedua tadi apa? Nah, karena begini. Di antara para imam empat, mengapa Imam Bukhari banyak dari Imam Malik? Intinya Imam Al-Bukhari dalam sahihnya itu memiliki persyaratan. Ya, memiliki persyaratan khusus. Nah, yang apabila persyaratan ini terpenuhi sanadnya, ya masuk dalam Sahih Bukhari. Kalau Abu Hanifah jelas. Abu Hanifah alas sahih dalam bidang hadis dhaif. Ya, Abu Hanifah dalam bidang hadis dhaif. Hadisnya dhaif. Syekh Al-Albani makna seperti ini, Syekh Mubilan yang lain. Nah, adapun Imam Syafi'i. Kenapa Imam Bukhari sedikit atau tidak ada? Ya, permasalahan bukan karena Imam Syafi'i tidak sikat apa, tinggal dilihat apa namanya sanadnya ke atas seperti itu. Nah, kalau itu memenuhi syarat Bukhari ya. Ini di situ Sahih Bukhari itu memiliki persyaratan sendiri. Al-Imam Bukhari memiliki banyak kitab. Khusus Imam Sahih Bukhari ini persyaratannya termasuk persyaratan yang paling ketat. Nah, makanya mana yang lebih unggul? Ulama membandingkan antara Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim. Mana yang lebih unggul antara Sahih Bukhari dan Sahih Muslim? Nah, kesimpulannya Sahih Bukhari ini lebih unggul tingkat keabsahannya. Adapun Imam Muslim keindahannya, karena syaratnya banyak dibawakan setelah ini, kemudian ini lagi diambil, ini lagi. Tetapi tadi persyaratan Imam Bukhari itu mencaratkan bahwa harus jelas antara syekh dan syekh lainnya itu pertemuannya itu memang benar. Kayak Imam Muslim nggak sampai seperti itu. Nah ini artinya ada syarat khusus dalam Sahih Bukhari itu. Tapi seingat anak Imam Ahmad ada, walaupun jarang ya. Seperti itu. Barang lagi. Ah, apa? Tidak menikah. Ya itu kenapa enggak menikahnya tinggal dilihat alasannya. Nah, alasannya apa? Sudah ada kemampuan tapi enggak nikah. Ini berarti ada visi. Enggan, malas. Nah, ini sudah kata Rasulullah SAW, "Faman raghiba an sunnati falaisa minni." Barang siapa yang membenci sunnahku, falaisa minni. Seperti enggak dilihat alasannya apa? Nah, mungkin maaf-maaf saja tidak memiliki kemampuan dari sisi batin atau fisik. Nah, ini mungkin ma'dzur. Usaha cari-cari-cari, ya tapi itu memang aib. Seorang laki-laki tidak bisa, itu aib memang. Seperti itu. Nah, beda dengan perempuan. Perempuan mandul, walaupun itu aib, tapi tidak sampai membuat pernikahan itu difasakh, dipisah. Tapi kalau laki-laki, bisa dipisah. Ketika wanitanya meminta untuk digagalkan, dibatalkan, harus. Tapi kalau perempuan, enggak. Nah itu, misal, karena dia seperti itu, ya ma'du. Tapi enggak ada alasan, enggak ada sebab, khawatir masuk itu tadi. Paman rogi bahan sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, menyusunahku, bukan bagian dari golongan. Karena kalau wanita mandul kan bisa nikah lagi ya. Tapi kalau kalau pria yang mandul kan seperti itu. Sehingga yang belum memiliki anak, enggak usah bersedih. Para nabi, coba antum lihat. Ibrahim, luar biasa anak. Datang malaikat memberi kabar gembira. Sampai istrinya itu fasakkat wajah. Nah, faqalat ajuzun akim. Sarah. Ajuz wa akim. Akim itu mandul. Nah, antum lihat sekarang Zakaria. Ayatnya ketika mengetahui Maryam diberi qalat anna laki hadza qalat. Kifal ayat hadza min billah. Kifal ayat Tirmidzi Zakaria halaman setelahnya ayat pertama. Nah, ketika mengetahui Maryam, Zakaria fakafalaha Zakaria. Nah, Zakaria yang merawatlah. Datang masuk, falamma dakhala alaihal mihrab wajada indaha rizqa. Qala anna laki hadza. Qalat huwa min indillah. Nah, datang ke tempatnya Maryam masuk. Loh, ada makanan. Siapa yang mengantarin? Wa Maryam al-Batul. Nah, Maryam yang suci, yang tidak berjam manusia, tidak masuk. Ada rezeki katanya Maryam. Qalat huwa min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hunalika da'a Zakaria Rabb. Nah. Kemudian disitulah akhirnya Zakaria berdoa. Zakaria berdoa dalam kondisi dia serta istrinya mandul. Dari sini kita mengetahui bahwa doa itu termasuk senjata yang paling ampuh untuk mendatangkan anak. Ibrahim, sang istri ajuzun akim, udah tua ajuz, sudah berumur, wa akim mandul. Zakaria sama, gak putus asa dari doa. Nah, seperti itu. Sehingga barakallahu fikum, banyak berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Seperti itu. Kalau memang sang laki-laki normal, ya sudah. Mengapa harus takut? Perbanyak wanita. Nah, itu kan salah satu disyariatkannya apa namanya, poligami kan seperti itu. Nah, barangkali. Baik, suara lebih. Alhamdulillah, syahadu ala ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik.